Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin kita ini untuk ngaji Asma'ul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Gadung Buluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya, serta para pemirsa UVI TV, Niaga TV dan Insan TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan masih tentang nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, dan kita masih melanjutkan pembahasan tentang bagaimana kita bisa merasakan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah bahas berapa poin? 4 poin. Apa yang pertama? Lewat apa kita bisa merasakan kasih sayang Allah? Yang pertama, melalui fasilitas alam semesta. Yang kedua, diutusnya para rasul dan diturunkannya kitab suci. Yang ketiga, kasih sayang orang tua. Yang keempat, syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita akan menyelesaikan pembahasan ini dengan menyampaikan poin yang kelima dan keenam insyaallah. Yang kelima, bagaimana kita bisa merasakan kasih sayang Allah? Yang kelima, melalui musibah dan bencana. Apa? Melalui musibah dan bencana. Aneh nama badan. Aneh atau tidak? Biasanya kan kalau sebelum-sebelumnya fasilitas, kasih sayang, nikmat, itu kan enak-enak atau tidak? Enak-enak. Kita bisa merasakan kasih sayang Allah lewat hal yang enak-enak. Baik. Musibah dan bencana, enak atau tidak? Tidak enak. Apakah di balik sesuatu yang tidak enak ada kasih sayang? Ada? Panjenengan pengen yang mana? Yang enak, katanya ada kasih sayang. Bukan merupakan sesuatu yang aneh. Manakala di balik musibah dan bencana itu ada kasih sayang Allah. Saya kasih ilustrasi. Ketika jenengan sakit, dokter ngasih obat. Obat enak apa tidak enak? Tidak enak. Kalau enak namanya permen. Yeah. Obat tidak enak. Obat dikasihkan oleh dokter kepada kita yang rasanya pahit itu karena dokternya benci sama kita, jengkel sama kita, atau karena sayang? Karena sayang. Dokternya pengen kita sebagai pasien bisa sembuh, walaupun melalui hal yang tidak enak. Baik. Contoh yang lain. anak jenengan umur 3 tahun asyik main korek. Asyik main korek. Maka apa yang jenengan lakukan? Dilarang, terus diambil koreknya. Buat anak itu enak atau tidak enak? Tidak enak. Tidak enaknya anak terganggu mainan itu karena diambil oleh orang tua mainannya. Ketika orang tua mengambil mainan tersebut dan menyebabkan anak merasa tidak enak, orang tua melakukan itu karena sayang atau karena benci? Karena sayang. Jadi tidak setiap yang tidak enak yang kita rasakan itu sumbernya dari kebencian. Bahkan bisa jadi sesuatu yang tidak enak yang kita rasakan itu justru adalah berawal dari kasih sayang. Musibah, bencana, yang menakdirkan siapa? Allah. Tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan sesuatu buat orang yang beriman. Buat siapa? Orang yang beriman dalam rangka untuk menyusahkan mereka. Tidak mungkin. Justru Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan hal-hal tersebut bagi orang-orang yang beriman sebagai bentuk kasih sayang. Maka poin yang kelima, kita bisa merasakan kasih sayang Allah melalui musibah dan bencana. Silakan dibaca khamisan halaman 20. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Junayl hafizallahu taala. خامساً كما تتجلى رحمة الله عز وجل في المصائب والمكروهات التي يقدرها على عباده المؤمنين فهي وإن كانت مؤذية ومكروهة لكن في أعطافها الرحمة والخير. نعم. خامساً yang kelima. كما تتجلى رحمة الله عز وجل في المصائب والمكروهات. Kasih sayang Allah juga bisa kita rasakan lewat musibah-musibah dan lewat hal-hal yang tidak enak yang Allah takdirkan buat kita. Allati yuqaddiruha ala ibadihil mu'minin, yang Allah takdirkan untuk hamba-hamba Allah yang beriman. Fahiya wa in kanat mu'dhiyatan wa makruha, walaupun musibah itu menyakiti hati kita, rasanya enggak enak, wa makruha dan tidak kita sukai, lakin fi a'tafihar rahmah wal khair, akan tetapi di dalamnya ada kasih sayang dan kebaikan buat kita. Tapi syaratnya harus beriman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa di balik sesuatu yang tidak enak itu banyak kebaikan. Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal di balik sesuatu tersebut ada kebaikan yang sangat banyak. Khairan kathira, bukan satu kebaikannya, tapi Allah katakan kebaikan yang banyak. Al-Quran surat An-Nisa ayat 19. Contoh, panjenengan sudah mengincar seorang wanita untuk jenengan nikahi, bunga desa. Pokoknya nyong ngarep nikah karo kae. Segala cara sudah dikerjakan, PDKT kepada siapa? Calon mertua disit. Ya, calon mertua, pendekatan kepada ini. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan justru gadis pujaan jenengan itu dinikahi sama temennya jenengan. Nah, rasanya hati itu perih, hancur lebur. Akhirnya jenengan nikah sama wanita yang lain, bukan bunga desa, apa ya, ya godong lah, daun desa, bukan apa, bunga desa. Panjenengan pun gak semangat ketika nikah, karena bayangannya sudah nikah sama si A, ternyata nikahnya sama si B. Akan tetapi dengan berjalannya waktu, setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, mulai tersingkap bahwa ternyata Allah itu sayang kepada jenengan. Ternyata yang bunga desa tersebut ternyata tipe bukan wanita yang soleha. Na'udzubillah min dzalik, mungkin selingkuh, ya. Mungkin selalu merasa kurang. Dan itu jenengan tahu sendiri. Lewat siapa? Lawang kancane, Bu. Yang nikah sama wanita itu kan temennya jenengan, dan temennya jenengan itu curhat sama jenengan. Wah, jan bojoku diwehi pira-pira bae kurang. Sedangkan godong desa yang jenengan nikahi tadi, diwehi pira bae manut. Mulai tersingkap. Ya. Bahwa ternyata di balik takdir Allah yang tidak enak tersebut, banyak kebaikan-kebaikan yang Allah inginkan untuk diberikan kepada kita. Seandainya ternyata kita belum bisa merasakan kebaikan itu di dunia, maka ingat, kita akan merasakan kebaikannya di mana? Di akhirat. Sehingga orang-orang yang beriman, seberat apapun musibah yang Allah berikan kepada dia, yang Allah timpakan kepada dia, dia akan tetap bisa menghadapi musibah itu dengan hati yang tegar, dengan jiwa yang lapang. Seberat apapun musibahnya, apalagi cuma karena rizkinya agak seret. Agak apa? Seret. Agak seret berarti kan masih ada, tapi seret, tapi kecil, masih ada. Apalagi cuma itu saja. Wong sampai dia gak dapat apa-apa saja, dia tetap yakin bahwa di balik musibah ini, di balik cobaan ini pasti ada kebaikan. Bukan hanya masalah ekonomi, termasuk sakit. Ya, termasuk sakit. Betapa banyak orang-orang yang kemudian ingat kepada Allah, taubat kepada Allah, ketika ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sakit. Dulu ketika sehat, Masya Allah, gembelengon. Kalau jalan itu selalu membusungkan apa? Dadanya. Ora gelem tengok. Begitu sakit sadar. Betapa kecilnya aku, betapa banyaknya dosa-dosaku. Kalau orang sakit itu kan sering sendiri. Ketika sendiri itu sering merenung, ya, banyak introspeksi diri. Itu salah satu tujuan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan musibah. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 41. Surat apa? Ar-Rum ayat 41. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat apa? Ar-Rum ayat 41, ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. Telah terjadi kerusakan di muka bumi, di daratan dan di lautan, gara-gara perbuatan tangannya manusia. Liyuziqahum ba'dalladzi amilu. Allah subhanahu wa ta'ala ingin memberikan pelajaran kepada manusia-manusia atas sebagian akibat dari apa yang mereka lakukan. La'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka mau kembali bertaubat kepada Allah. Jadi kalau ada musibah, itu hikmah yang pertama, mungkin dalam rangka untuk menggugah hati kita supaya apa? Taubat. Betapa banyak orang yang baru sadar tentang bahayanya riba setelah ditimpa musibah yang bertubi-tubi. Bisnis gagal, ya. Anak masuk rumah sakit, istri kena penyakit ini, penyakit itu, anak nomor sekian kecelakaan. Akhirnya dia mulai berpikir, kok bisa ya musibah ini datang, gak wajar. Alias bertubi, bertubi, tubi, terus datang. Ini ada sesuatu yang salah. Akhirnya mulai berpikir, dulu mungkin pernah ada orang selentingan ngomong sama dia, hati-hati loh, itu riba loh, haram loh. Tapi dianggap angin lalu. Tapi begitu terkena musibah ini, musibah itu, bencana ini, bencana itu, cobaan ini, cobaan itu, mulai dia berpikir. Padahal dahulu temannya sudah kasih nasihat, 10 tahun yang lalu dianggap angin lalu. Begitu dia bangkrut, begitu sakit, begitu banyak cobaan, baru dia terpikir. La'allahum yarji'un. Siapa tahu mereka jadi ingat, mau tobat. Akhirnya tergugahlah hatinya untuk bertobat. Saya tanya, ketika orang tobat, itu kasih sayang Allah itu bukan? Kasih sayang Allah. Jadi di balik musibah itu ada kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, di balik musibah tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala ingin menghapuskan dosa-dosa yang kita kerjakan. Allah subhanahu wa ta'ala ingin menghapuskan dosa-dosa yang kita kerjakan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa fi kulli ma yusabu bihi al-muslim kaffarah." Setiap musibah yang menimpa muslim akan menghapuskan dosa. Bahkan di sini dilanjutkan sampai bentuknya pun cuma tertusuk duri. Maka kalau panjenengan dapat penyakit yang berat, jangan suuzon. Jangan berprasangka buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terus bagaimana Ustaz? Ya kebalikannya suuzon. Napa? Husnuzon. Kebalikannya prasangka buruk. Napa? Prasangka baik. Berprasangka baiklah kepada Allah. Oh mungkin saya sedang dibersihkan dosa-dosa saya. Lebih ringan mana? Dibersihkan di dunia apa di akhirat? Di dunia lebih ringan. Ketika ada seorang hamba dibersihkan dosanya di dunia, itu tandanya Allah sayang kepada orang tadi. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini hasan, "Idza aradallahu bi'abdihi al-khaira 'ajjala lahu al-'uqubata fid dunya." Seandainya Allah sayang kepada hambanya, seandainya Allah ingin hambanya ini baik, maka Allah akan segerakan hukuman untuknya di dunia. Kapan? Di dunia. Allah segerakan datangnya, diuji dengan ini, diuji dengan itu, sehingga dosanya yang ini berguguran, dosa yang ini berguguran. Bahkan disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, bisa jadi ujian itu sampai menjelang sakaratul maut. Dibikin oleh Allah subhanahu wa ta'ala sakaratul mautnya berat. Jadi kalau panjenengan ngelihat ada orang rajin ibadah, kok sakaratul mautnya apa? Berat. Jenengan jangan kemudian suudzon. Oke, kayaknya anu dosanya akeh banget ya. Kayaknya ini menyembunyikan dosa. Ya. Kayaknya orang munafik, cuma kelihatan baik luarnya. Jangan. Bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala melihat hamba ini masih tersisa satu atau dua atau tiga dosa yang ingin Allah bersihkan lewat sakaratul maut yang berat tadi. Maka ketika kita mendapatkan hal-hal ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala, atau orang yang kita sayangi diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ujian yang berat, dan kita tahu orang yang kita sayangi itu, ibu kita, bapak kita, istri kita, suami kita, adalah sosok yang rajin ibadah, yang patuh kepada Allah, kok ujiannya berat? Justru itu pertanda kasih sayang Allah kepada dia. Allah ingin hamba ini mumpung masih hidup di dunia dibersihkan, dibersihkan, dibersihkan, sampai nanti ketika menghadap kepada Allah, menghadap sudah dalam keadaan bersih, suci, tinggal masuk ke dalam surga. Ya. Maka hikmah yang kedua, selain membuat orang taubat, hikmah yang kedua dari dosa itu adalah dari musibah itu adalah untuk menggugurkan dosa. Hikmah yang ketiga adalah untuk menambah pahala. Napa? Untuk menambah pahala. Kalau tadi ngurangi dosa. Ini lebih istimewa lagi, bukan cuma dosanya yang dikurangi, tapi pahalanya ditambah sama Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau yang ini nih ada syaratnya. Ya, supaya musibah itu bisa nambah pahala ada syaratnya. Syaratnya napa? Sabar. Syaratnya sabar. Gak boleh keluar yang sikile papat niku telu. Sikile telu sih. Gak boleh keluar yang kakinya empat tuh gak boleh. Ya. Harus sabar. Kalau kita menghadapi musibah kemudian kita sabar, maka musibah itu bukan hanya mengurangi dosa, tapi juga akan mengangkat derajat, menambah pahala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, "Innal 'abda idza sabaqat lahu minallahi manzilatun lam yablughha bi'amalihi ibtalahu Allahu fi jasadihi aw fi malihi aw fi waladihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ada sebagian manusia Allah takdirkan menempati sebuah tempat yang tinggi di surga. Allah sudah takdirkan sebelum dia lahir, si fulan ini bakalan menempati derajat yang napa? Tinggi di surga. Ternyata amalannya enggak ngejar. Napa? Amalan yang dia kerjakan enggak ngejar. Enggak ngejar untuk menduduki derajat itu. Amalannya cuma cukup untuk ya ngisore lah, ya. Derajat yang rendah. Tapi Allah ingin orang ini menduduki derajat yang tinggi di surga. Terus bagaimana? Wong amalannya enggak ngejar. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibtalahu Allahu fi jasadihi. Allah akan uji dia fisiknya, tubuhnya. Contohnya ujian fisik napa? Sakit. Ya, kecelakaan. Maka panjenengan jangan suudzon. Ya, ketika ada orang soleh mangkat masjid ketabrak motor. Sing nonton konser malah selamat si kepriwe. Ya. Ada orang seperti itu? Ada. Wong mau berangkat ngaji kok malah kecelakaan. Lah kaya nonton ebek malah sehat walafiat, selamat si kepriwe. Allah subhanahu wa ta'ala ingin orang ini diangkat derajatnya di surga. Maka diuji apanya? Fisiknya. Au fimalihi, atau hartanya. Contohnya bagaimana tadi? Rezekinya seret. Loh, orang itu rajin sholat kok rezekinya malah angin lah, kayak tanggaku orang sholat malah rezekinya lancar. Apa nyongra sholat bayi apa ya? Jangan pernah berpikiran kotor seperti itu. Pemikiran kotor itu ya. Jangan pernah berpikiran seperti itu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala barangkali menginginkan dari kita derajat yang tinggi di surga. Amalan kita biasa-biasa saja. Maka sama Allah subhanahu wa ta'ala dikasih ujian. Yang pertama fisiknya, yang kedua hartanya. Au fi waladihi, atau Allah uji anaknya. Allah lah takdirkan anak itu lahir memiliki kekurangan. Kekurangan apa? Ya macam-macam. Bisa kekurangan fisik, bisa kekurangan mental, bisa kekurangan kemampuan. Ya. Bapak kayak guru, tapi anaknya orang munggah-munggah. Wonten apa wonten? Wonten apa wonten? Wonten. Ya. Kudune kan secara teori anaknya guru, secara teori, ya. Secara logika anaknya guru pinter, ranking siji. Secara teori seperti itu, tapi kok malah caranya waktu ngisin-ngisin akun temen ya. Anaknya guru ini malah nunggah. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin dikasih kekurangan mentalnya. Ya. Allah uji dia dengan sipi cerebral palsi. Ya, cerebral palsi, ada gangguan di syarafnya sehingga dia tidak bisa mengontrol gerakannya, atau ada gangguan dia kurang sempurna akalnya. Ini semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita beriman, kita tetap sabar menghadapi anak tersebut yang begitu banyak kekurangannya, maka kita akan menikmati manisnya balasan dari Allah di dunia sebelum di akhirat. Ini diantara hikmah-hikmah musibah. Tapi syaratnya apa tadi? Sabar, ridho dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Ya. Inna allaha idha ahabba qawman ibtalahum. Allah kalau sudah sayang sama seseorang, maka Allah akan uji dia. Allah kalau sudah cinta sama seseorang, Allah akan uji, Allah akan beri cobaan kepada orang tersebut. Faman radiya falahur ridho. Barang siapa yang ridho dengan ujian tersebut, maka Allah akan ridho kepada dia. Waman sakhita falahus sukh. Dan barang siapa yang marah-marah, tidak terima dengan ujian tersebut, maka Allah pun akan marah kepada dia. Hadis riwayat Tirmidzi dan dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Dan dinyatakan hasan oleh beliau, maaf. Jadi syaratnya supaya bisa mengangkat derajat, menambah pahala, harus apa tadi? Sabar. Sudah, ini adalah yang kelima. Bagaimana kita bisa merasakan kasih sayang Allah? Melalui musibah dan bencana. Baik, yang keenam. Iqra. Sadisan. وتتجلى رحمة الله عز وجل في رحمته الخاصة بأوليائه وتوفيقهم وتسديدهم وحفظهم وتيسير أمورهم وإجابة دعائهم ونصرهم على أعدائهم الكافرين. نعم. Yang keenam, kita bisa merasakan kasih sayang Allah melalui kasih sayangnya yang spesial. Apa? Yang keenam, melalui kasih sayangnya yang spesial. Gak tahu ini masih pada ingat atau tidak. Tiga pengajian yang lalu kita telah menyampaikan bahwa kasih sayang Allah terbagi menjadi dua. Yang pertama, kasih sayang yang sifatnya umum. Yang kedua, kasih sayang yang sifatnya khusus spesial. Masih ingat? Masih ingat enggak? Habis kelalen. Kasih sayang yang sifatnya spesial itu buat siapa? Buat orang-orang yang beriman. Nah, sekarang kita akan kupas kasih sayang Allah yang spesial itu seperti apa. Contohnya apa saja? Sadisan poin yang keenam. وَتَتَجَلَّى رَحْمَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي رَحْمَتِهِ الْخَاصَّةِ بِأَوْلِيَائِهِ. Dan kita bisa merasakan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala melalui kasih sayangnya yang sifatnya spesial untuk para kekasih Allah. Untuk para wali Allah. Siapa kekasih Allah? Siapa kasih Allah? Ya orang yang beriman. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Sesungguhnya para wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Jadi panjenengan bisa enggak jadi wali Allah? Sakit nang mboten? Walaupun bukan keturunan wali. Walaupun bukan keturunan wali? Walaupun. Ya. Yeah. Enggak mesti untuk jadi wali itu harus syaratnya keturunan wali. Mungkin atau tidak petani jadi wali? Mungkin. Wali napa? Ya minimal wali murid. Wali kabeh. Waliullah maksudnya, kekasihnya siapa? Allah. Mungkin semuanya berpeluang, yang penting beriman. Kalau orang sudah beriman, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan limpahkan kasih sayang kepada mereka yang sifatnya spesial. Kasih sayang itu hanya diberikan kepada makhluk-makhluk istimewa, tidak kepada sembarang orang. Apa bentuknya? Wa taufiqihim wa tasdidihim. Allah berikan taufik, Allah berikan hidayah, Allah luruskan langkah-langkah dia di dunia. Itulah kasih sayang yang sifatnya spesial. Mau berjalan ke tempat yang tidak baik, sama Allah subhanahu wa ta'ala dibelokkan kemana? Ke tempat yang baik. Ya. Dari rumah sudah niat, ya, Arab nonton apa mau? Epic, ya. Sudah niat, gus niat banget, gus banget. Ternyata nggak tahu di jalan kok menggoknya salah. Harusnya belok kiri kok belok kanan, kesasar. Kesasar kemana? Masjid Manarul Ilmi. Wis kadung masuk, sudah kadung masuk ke sini, nggak bisa keluar. Aduh priwe ya, wis rapa apalah. Ya. Ada orang seperti itu cerita, ya sama saya, cerita sama saya, kejadian nyata itu. Gak ada niat untuk hadir pengajian. Ya, niatnya cuma pengen sholat maghrib, gitu aja. Cuma pengen sholat maghrib di Masjid Agung Purbalingga. Karena dia berangkatnya agak gasik, maka dia dapat di depan. Dia dapat di depan atau di tengah-tengah lah, ya, depan. Begitu selesai sholat, tengok kanan, aku izin lho nek karo apa? Arep menyat. Akhirnya terjebak. Terjebak di tengah pengajian. Subhanallah. Awalnya dia, aduh kepriwe ya, aku sarap bali. Akhirnya dia tetap duduk, kok enak ya pengajiannya ya. Akhirnya besoknya datang lagi, sampai sekarang. Ya. Itu namanya terjebak dalam kebaikan. Ya. Jadi kalau jenengan terjebak dalam kebaikan, jangan melawan. Jangan apa? Melawan. Kecuali kalau terjebak dalam kejelekan, lawan. Ya, terjebak di tengah-tengah orang lagi nonton konser, lawan. Ya, maksudnya pindah, keluar. Jangan malah di situ. Lawan, terjebak karena nonton. Itu namanya bukan terjebak, itu namanya menikmati. Ya, wa tasdidihim, dan dikasih jalan yang lurus sama Allah. Wahifzihim, dan dijaga sama Allah. Dijaga sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika akan melakukan perbuatan maksiat, dijaga sama Allah. Ketika ada orang ingin berbuat jahat kepada dia, dijaga sama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna alaikum lahafidhin. Sesungguhnya kalian itu dijaga oleh malaikat-malaikat penjaga. Sehingga orang-orang yang beriman itu dijaga terus sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang mau berbuat jahat, apalagi dia rajin zikir pagi sore. Allah subhanahu wa ta'ala dengan caranya bisa membuat panjenengan akan dijahati sama orang, jadinya orang itu gak bisa ngelihat jenengan, atau dia takut sama jenengan, atau orang yang mau berbuat jahat ujuk-ujuk kebelet. Ya, akhirnya ke kamar mandi dulu jenengan sudah pergi. Mungkin kalau masalah cara itu panjenengan gak usah mikirin. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala akan melindungi jenengan, akan melindungi orang-orang yang beriman sesuai dengan cara yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini adalah contoh kasih sayang yang sifatnya spesial. Wa taisiri umurihim, dan dimudahkan urusannya. Napa? Dimudahkan urusannya. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat At-Talaq. Surat apa? At-Talaq ayat 4. Surat At-Talaq ayat 4. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan dijadikan urusannya yusra. Apa artinya yusra? Mudah. Ya. Daftarkan anak mudah. Ngelamarkan mudah, rezeki mudah, apa-apa mudah sama Allah subhanahu wa ta'ala. Syaratnya apa? Takwa. Makanya banyak orang-orang yang kita heran sama orang tersebut. Kita lihat kerjanya ya orang terlalu ngoyo. Yeah. Kerjanya gak terlalu mati-matian, tapi rezekinya mudah sekali buat dia. Yeah. Karena dia bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya sama Allah subhanahu wa ta'ala dikasih rezeki begitu mudahnya. Ya. Ada sebagian ulama itu memberikan perumpamaan dunia itu seperti bayangan. Seperti apa? Bayangan. Kalau dikejar semakin lari, kalau kita tinggalkan, kalau ditinggalkan mengikuti. Seperti apa? Bayangan. Coba jenengan tangkep bayangan yang jenengan. Bagaimana? Sekencang apapun kita lari, dia akan semakin kencang. Sebaliknya, kalau kita tinggalkan, kita taruh di belakang, maka dia akan ngejar kita. Oh, berarti ini kita rasa kerja usat. Ya udah. Bukan itu maksudnya. Akan tetapi jangan kita jadikan kehidupan kita hanya untuk ngejar dunia. Itu maksudnya. Ketika kita sibukkan diri kita untuk beribadah kepada Allah, kerja pun niatnya untuk ibadah. Saya kerja supaya apa? Supaya bisa punya duit. Buat apa duitnya? Buat nafkah anak istri. Kalau lebih, buat sedekah. Kalau lebih lagi, buat infak. Kalau ini lagi, terus gitu niatnya seperti itu. Allah akan berkahi rezeki kita. Ya. Makanya ada sebagian sahabat dahulu ketika dapat, ketika turun ayat perintah untuk sedekah, mereka enggak punya duit. Apa yang mereka lakukan? Nguli. Apa? Nguli. Jadi kuli. Kuli apa? Kuli panggul di pasar. Terus setelah dapat duit, disedekahkan. Tang mriki wonten kados niku? Ronde duit nguli yo nggo dewek yo. Some. Masa enggak orang lain? Itu namanya mencari rezeki, mencari bekerja untuk beribadah. Kemudian kelanjutannya, wa ijabati du'aihim, dan Allah akan kabulkan doa mereka. Jadi di antara rahmat kasih sayang Allah yang sifatnya spesial untuk orang yang beriman, Allah akan mudahkan terkabulnya doa mereka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba ash'as madfu'un bil abwab, law aqsama 'ala Allah la adarrah." Kata Nabi sallallahu, ada manusia yang penampilannya sederhana. Bahkan mungkin relatif lusuh penampilannya. Di mana-mana diusir. Ya, di mana-mana diusir. Kalau mau bertamu dikira mau minta-minta, padahal mau silaturahim. Ya. Di mana-mana ditolak, mau datang ke sana ditolak, datang ke sini ditolak, enggak ada yang menyambut dia. Lau aqsama 'alallahi la'abarrah. Seandainya dia berdoa kepada Allah, pasti dikabulkan sama Allah. Kenapa? Karena kedudukan orang tersebut yang spesial di sisi Allah. Maka ketika kita melihat orang itu, jangan cuma dari apanya? Fisiknya. Ya. Ada orang-orang yang mungkin penampilannya sederhana, tapi ini walinya Allah. Tapi ini kekasihnya Allah. Kenapa? Karena kesoliannya. Maka kalau ada orang datang ke rumah, tamu datang ke rumah, itu jangan cuma ngelihat dari penampilannya saja. Kayak sugi, keton gak apa-apa. Mobil, ya dibela-belani. Nemoni. Nek sing ketonnya lo. Lah numpak pit. Ya. Klambinnya wis. Kusut. Ya. Sandale. Jepit, selen. Ya. Ya kayak dalam jaluk ya. Belum tentu. Belum tentu. Ya. Kalaupun dia minta ya enggak apa-apa. Kita apa? Kasih kepada dia. Ya. Ini adalah keistimewaan yang lain. Wa nasrihim mala a'daihimul kafirin. Dan Allah di antara bentuk kasih sayangnya yang spesial untuk orang-orang yang beriman, Allah akan bantu mereka menghadapi musuh-musuh. Allah akan menangkan mereka menghadapi musuh-musuhnya. Ya. Makanya perhatikan Rasulullah SAW perang menghadapi orang-orang musyrikin, jumlahnya banyak siapa? Musyrikin terus. Mulai dari perang Badar, terus perang Uhud. Perang Badar berapa kaum muslimin? 300-an. Orang-orang musyrikin 1000. Perang Badar, perang Uhud Rasulullah SAW sekitar 700-an, 1000 terus pulang sebagian orang-orang munafikin, sedangkan kaum musyrikin berapa? Sekitar 3000-an kalau enggak salah. Ya. Awalnya menang. Ya, awalnya menang. Jadi Allah Subhanahu wa taala di antara bentuk kasih sayang yang spesial, Allah Subhanahu wa taala akan menangkan kaum mukminin manakala mereka berhadapan dengan musuh-musuh mereka. Ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang apa buah manis kita mengimani Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.